Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa bersama berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada majlis ini insya Allah kita akan berupaya untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang syariat ini, tentang agama ini. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beramal di atas ilmu sesuai dengan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu semua tidak akan terlaksana kecuali dengan kita belajar memperdalam pengetahuan kita tentang agama yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih berada pada pembahasan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang mana kita kemarin pada pertemuan sebelumnya membahas tentang poin yang keenam, yaitu tentang orang-orang yang mengolok-ngolok sebagian dari syariat Islam, mengolok-ngolok amaliyah yang disyariatkan di dalam Islam ini, baik hukumnya itu wajib, amaliyah tersebut hukumnya wajib atau sunnah mustahab, barakallahu fikum, sama saja para ulama menghukuminya, barakallahu fikum, bahwa pelakunya telah kafir, keluar dari keislaman. Dia mengolok-ngolok, mempermainkan, mengucapkan kata-kata yang tidak enak terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, walaupun dia berdalih bahwa hal ini dia lakukan barakallahu fikum tidak dengan niat yang sesungguhnya, walaupun hanya bercanda katanya, maka hal ini tetap barakallahu fikum syariat Islam menghukuminya bahwa dia telah keluar dari keislaman. Sehingga oleh karena itu perbuatan ini sangat berbahaya. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, turun ayat tentang mereka, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila kalian bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka menjawab, kami hanya mengisi waktu kosong dan bermain, bersenda gurau. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan, kalian jadikan sebagai bahan ejekan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian beralasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. kalian telah kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok sebagian dari syariat Islam ini. Sehingga oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi, bahwa hal ini merupakan perkara yang sangat khatir, perkara yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum, sampai-sampai bisa melunturkan akidah Islam yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, naam, barakallahu fikum, poin yang ketujuh, perkara yang ketujuh, yaitu diantara perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari keislaman adalah as-sihir. Melakukan perbuatan sihir. Sihir merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Dan Islam syariat ini menegaskan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Hakikatnya ada, dan bahkan asarnya, pengaruhnya juga ada. Syariat Islam menekankan dan menegaskan sihir itu ada hakikatnya, dan bahkan pengaruhnya juga ada. Tidak sebagian dikatakan oleh sebagian orang bahwa sihir itu tidak ada, karena tidak masuk di dalam logika dia, tidak masuk di dalam akal pikiran dia, tidak bisa dicerna. Barakallahu fikum, tidak nyata kata mereka, sehingga dia mengingkari akan keberadaan sihir. Dan dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwa sihir itu ada. Syariat Islam menekankan bahwa sihir itu ada hakikatnya, dan bahkan pengaruhnya juga ada. Sehingga Nabi Muhammad terbukti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir, dan merasakan pada badan beliau, merasakan pada badan beliau sesuatu yang lain yang tidak biasa dia rasakan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu turunlah dua surat yang mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu suatu ketika Nabi Muhammad pernah terkena sihir oleh salah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang bernama Labib bin A'som pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian turunlah dua surat, yang mana dua surat ini dibacakan sebagai ruqyah oleh Jibril alaihi salam terhadap Nabi Muhammad. Maka tidaklah dibaca satu ayat dari dua surat ini, terlepaslah satu ikatan buhul yang telah diikat oleh tukang sihir yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini syahidnya. Wa min syarrin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Di antaranya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yaitu wanita-wanita yang meniupkan ke dalam buhul-buhul yang mereka ikat sebagai persyaratan di dalam sihir-sihir mereka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain menekankan bahwa sihir itu ada hakikatnya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, dan sihir itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Terbukti pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam bahwa Fir'aun mendatangkan semua tukang sihir, penyihir yang handal yang dia miliki. Naam. Barakallahu fikum. Yang mana mereka memperagakan sihirnya di hadapan Nabi Musa alaihissalam, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yang mana sihir tersebut, barakallahu fikum, dikhayalkan di dalam sihir tersebut bahwa ada ular-ular yang hidup. Ada ular-ular yang hidup, barakallahu fikum, naam, yang siap untuk mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alki bi'asaka fa'idha hiya hayyatun tas'a. Dan ternyata setelah dilemparkan tongkat beliau berubah ular yang besar yang melahap semua yang dilemparkan oleh tukang sihir yang dimiliki oleh Raja Fir'aun tersebut. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu sihir? Secara definisi, barakallahu fikum, sihir itu adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir secara bahasa, sesuatu yang tipis dan halus sebabnya. Sesuatu yang tipis dan halus sebabnya. Barakallahu fikum. Sebabnya itu halus. Ini sihir secara bahasa. Sehingga oleh karena itu akhir malam disebut dengan sahur. Dari kata sin, ha, dan ro. Nah, dari kata sin, ha, dan ro. Sahur. Naam, atau suhur. Akhir malam disebut dengan suhur. Barakallahu fikum. Yaitu waktu kita menyantap sahur. Disebut dengan suhur, kenapa? Karena pada keadaan tersebut, pada saat tersebut, sesuatu tidak tampak jelas dan gelap. Barakallahu fikum. Sehingga dinamakan dengan suhur. Sesuatu yang tidak jelas, yang halus dan tipis, itu disebut dengan as-sihr. Barakallahu fikum. Adapun di dalam syariat, sihir itu, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh al-imam al-allamah Shalih al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Nawakidul Islam. Sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihir hakiki. Sihir hakiki. Huwa ibaratun an uqdin yang futhu fihi sahir waruqo wa kalamun yutamtamu bihi wa ista'inu bisyayatini fi kalamihi wa azaim yu'allikunaha wa kitabati talasim yaktubunaha bi asma'is syayatin. Barakallahu fikum. Sihir itu adalah sebuah perbuatan, baik itu berupa ikatan-ikatan buhul yang ditiup oleh tukang sihir, atau jampi-jampian, bacaan-bacaan yang dijadikan sebagai, barakallahu fikum, sebagai mantra-mantra, yang mana dia meminta bantuan kepada syaitan di dalam ucapannya, di dalam mantra-mantra tersebut, atau berupa jimat-jimat yang dia kalungkan atau dia tempelkan, atau dia menulis tulisan berupa simbol-simbol yang ternyata simbol-simbol tersebut bermakna, barakallahu fikum, permohonan kepada syaitan. Permohonan dengan bahasa-bahasa yang asing, tidak jelas, namun ternyata pada hakikatnya itu adalah permohonan dan permintaan tolong kepada syaitan. Hadza huwa sihrul hakiki, inilah sihir yang sesungguhnya. Hadza yu'athiru fil mashhur, perbuatan sihir yang seperti ini bisa mendatangkan pengaruh kepada orang yang terkena sihir, bahkan bisa sampai membunuhnya, bisa menjadikan korban terbunuh, sakit, atau bahkan hilang akalnya menjadi gila. Dan ini terjadi, hilang akalnya dan sampai menjadi gila orang yang terkena sihir tersebut. Barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama, dan ini yang paling berbahaya, dan ini adalah jenis sihir yang sesungguhnya, hakikatnya. Jenis yang kedua, sihir berupa khayalan. Dia mengkhayalkan akibat dari perbuatan sihir tersebut, terkhayalkan sesuatu yang bukan sesungguhnya, bukan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Dikhayalkan di hadapan pandangan orang-orang yang menyaksikan perbuatan, barakallahu fikum, sihir tersebut, baik itu berupa batu berubah jadi hewan, kepalanya terputus, dia menampakkan dan mengkhayalkan bahwa dia melukai dirinya kemudian sembuh seketika, berjalan di atas api, memakan api, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan, barakallahu fikum, yang bukan perbuatan yang tidak umum, yang tidak bisa masuk di dalam nalar manusia, barakallahu fikum, inilah yang dilakukan oleh sihir, para tukang sihir Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dia mengkhayalkan dari perbuatan sihir mereka kepada Nabi Musa alaihissalam sesuatu yang bukan sesungguhnya. Tidak ada ular-ular tersebut, tapi dikhayalkan dan ditampakkan bahwa itu, bahwa di situ ada ular-ular yang siap mengganggunya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan ternyata tongkat tersebut berubah menjadi ular. Nah, fa idza hiya hayyatun tas'a. Barakallahu fikum. Ternyata dan tiba-tiba tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Apakah Nabi Musa alaihissalam juga tukang sihir, melawan sihirnya, barakallahu fikum, para penyihir Fir'aun dengan melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular? Apakah Nabi Musa alaihissalam juga tukang sihir? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya itu tentu tidak. Apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri beliau, itu bukan sihir. Akan tetapi itu adalah mu'jizat, mu'jizatun min mu'jizatin nabiyyin minal anbiya. Salah satu mu'jizat yang biasa terjadi kepada diri salah seorang dari diri seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mu'jizat dari Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu fikum. Ini jenis-jenis sihir. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kullu hadhihi min anwa'i syu. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh beliau, wasihru kufrun, dan sihir itu merupakan perbuatan kafir yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Perbuatan sihir itu merupakan perbuatan yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Wadalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi akan tetapi para syaitan, mereka lah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada umat manusia. Disebutkan di dalam barakallahu fikum, di dalam surat Al-Baqarah yang mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwa Nabi Sulaiman itu bukanlah tukang sihir. Ditundukkan kepada beliau bangsa jin, baik yang kafir ataupun yang muslim, tunduk atas perintah beliau, bukan lantaran sihir, akan tetapi ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Barakallahu fikum. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidak kafir dengan perbuatan sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan yang mana mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, yang mana dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat manusia. Dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat manusia, yang mana dua malaikat ini bisa mengajarkan sihir kepada umat manusia. Barakallahu fikum. Akan tetapi sebelum dua malaikat ini mengajarkan, mereka mengatakan hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini hanyalah ujian bagi kalian, kami diturunkan dalam rangka untuk menguji kalian apakah kalian sabar, fala takfur, sehingga oleh karena itu janganlah kalian sampai menjadi kafir lantaran kalian mempelajari sihir ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang lain tentang bahaya sihir. Barakallahu fikum. Yang mana di lanjutan ayatnya walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka-mereka telah mengetahui bahwa sesungguhnya barang siapa yang mempelajari sihir tersebut, malahu fil akhirati min khalaq, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kalau mereka tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan imbalan dari kebajikan-kebajikan yang pernah mereka lakukan, menunjukkan bahwa semua amalannya tertolak dan dia kafir. Ini sebagai penegasan bahwa orang-orang yang mempelajari sihir maka seluruh amalannya tertolak dikarenakan dia telah kafir karena perbuatan sihir tersebut. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Yang pertama adalah asyirku billah wassihir, yang pertama adalah perbuatan sihir, syirik dan perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hal-hal yang lain, di antaranya yaitu membunuh jiwa yang tidak dihalalkan kecuali dengan kebenaran, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, berpaling ketika berperang, lari dari pertempuran, waqad fil muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, wanita-wanita mukminat yang baik yang menjaga harga dirinya dituduh dengan perbuatan keji. Ini adalah 7 hal yang membinasakan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi. Salah satunya adalah perbuatan sihir. Dan ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan sihir mayoritasnya selalu meminta bantuan kepada para syaitan, kepada syaitan-syaitan, yang mana di dalam permohonan-permohonan kepada syaitan tersebut dia melakukan penghambaan diri kepada syaitan, Sehingga oleh karena itu para ulama menghukumi bahwa pelaku sihir, orang yang mempergunakan jasa-jasa tukang sihir, maka dia telah kafir, keluar dari keislaman. Barakallahu fikum, sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, walaupun seperti yang kita sebutkan bahwa sihir tersebut memiliki pengaruh sampai bahkan bisa membunuh korbannya, membuat sakit orangnya. Nah, ada istilah disantet kalau bahasanya kita, keluar paku dari tubuhnya. Nah, itu bisa jadi itu adalah sihir, perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Bahkan sampai membuat korbannya sampai hilang ingatan, bahkan sampai gila. Di awalnya kita lihat dia adalah seorang yang normal, baik, kalau bicara sopan santun, namun tiba-tiba entah apa sebabnya, tiba-tiba dia berperilaku tidak jelas, berperilaku aneh, sampai barakallahu fikum dia berperilaku sama dengan perilaku orang gila. Nah, ini bisa jadi salah satu akibat dan pengaruh dari perbuatan sihir. Nah, kalau kita lihat, wih, ternyata berat juga ini, sihir ini. Nah, berbahaya sekali. Akan tetapi syariat ini barakallahu fikum mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut terhadap perbuatan sihir dan pengaruh-pengaruh dari sihir tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka, para tukang sihir tersebut, mendatangkan pengaruh yang jelek kepada siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin dari Allah. Barakallahu fikum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin terjadi pengaruh sihir tersebut kepada seorang pun. Dan tentunya kita berupaya untuk menjaga diri kita, mentamangi diri kita, barakallahu fikum, dengan amaliah-amaliah yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan di dalam Islam ini, barakallahu fikum, baik itu dengan amal-amal soleh, ibadah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir pagi dan petang yang disyariatkan di dalam syariat ini. Bukan justru malah barakallahu fikum dia melihat di situ ada tanda-tanda bahwa ini korban ada tanda-tanda dia terkena sihir. Nah, karena penyakitnya itu tidak wajar. Sudah berobat ke dokter sana, ke dokter sana, spesialis sini. Barakallahu fikum. Naam, tidak ada efek yang positif. Barakallahu fikum. Dan penyakitnya pun tidak wajar, terlihat ada tanda-tanda dari terkena sihir. Maka apabila mendapati hal demikian, maka jangan malah barakallahu fikum malah mendatangi dukun orang pintar dan mengobati dengan cara sihir pula. Barakallahu fikum. Maka ini musibah tahta musibah. Nah, ini ibarat jatuh ketimpa tangga. Sudah dia terkena korban sihir, kemudian dia barakallahu fikum menggunakan cara-cara di dalam mengobati pengaruh sihir tersebut dengan cara-cara yang diharamkan di dalam syariat ini, bahkan menyebabkan dia kafir. Waliyadu billah. Ini orang khasirat dunia wal akhirah, merugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia rugi karena dia sakit, karena dia menjadi korban dari sihir, dan di akhirat barakallahu fikum malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan sedikit pun kenikmatan, pahala, ajr di akhirat, menunjukkan bahwa dia telah kafir, keluar dari Islam ini, dan dia kekal di dalam an-nar wal iyadzu billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sekali jenis-jenis sihir. Naam. Banyak sekali jenis-jenis sihir. Barakallahu fikum. Dan para tukang dukun, mereka adalah profesi mereka merangkap menjadi tukang sihir. Profesi mereka merangkap menjadi tukang sihir. Nah, di antara jenis-jenis perbuatan sihir sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maniktabasa syu'batan minan nujum faqadiktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari perbuatan sihir. Nah, maka dia telah mempelajari perbuatan sihir. Zada mazada, semakin banyak pengetahuan dia, pelajaran dia tentang ilmu perbintangan, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dia pelajari. Maksudnya semakin menumpuk perbuatan dosa yang dia perbuat. Apa yang dimaksud dengan ilmu perbintangan di sini? Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid, bahwa tidak semua ilmu perbintangan itu haram. Dibagi menjadi dua. Beliau mengatakan bahwa ilmu nujum yanqasimu ila qismain. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'zir. Ilmu ta'zir, ilmu perbintangan, barakallahu fikum, yang mana perbintangan ini memiliki pengaruh terhadap kauni, terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Hujan, turunnya hujan atau berhentinya hujan, penyakit, wabah, kesembuhan, keberuntungan, barakallahu fikum, sebagaimana ramalan-ramalan ilmu perbintangan, ada yang bintangnya Sagittarius, ada yang bintangnya apa, Virgo, segala macam. Kalau bulan ini ramalannya, jodohnya ini, barakallahu fikum, kalau sampai itu dimuat di dalam koran-koran, di majalah-majalah, di media-media elektronik dan selainnya, dan itu dianggap lumrah. Dan ketahuilah itu termasuk dari ilmu sihir. Ilmu sihir yang dilarang, yang mana pelakunya keluar dari keislaman, dan orang yang mempercayainya juga sama, barakallahu fikum. Sehingga dia mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan ramalan dari ilmu perbintangan tersebut. Inilah ilmu ta'zir. Ilmu ta'zir, ilmu perbintangan yang mana ta'zir ini artinya pengaruh, berpengaruh. Maksudnya bahwa perbintangan tersebut, ilmu perbintangan tersebut memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini atau bahkan di alam semesta, baik pada perorangan atau pada kelompok. Barakallahu fikum. Jodoh, naam, rezekinya dan seterusnya, keturunan. Ini ilmu at-ta'zir. Yang kedua adalah ilmu taisir. Ilmu perbintangan dalam rangka untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Taisir ini artinya mempermudah. Di antara contoh ilmu taisir dari ilmu perbintangan adalah pengetahuan tentang, barakallahu fikum, arah dan waktu. Pengetahuan tentang arah dan waktu. Kalau sudah malam hari, apabila bintang ini berada di utara, berarti kira-kira jam sekian. Kalau, barakallahu fikum, pada malam hari, apabila bintang ini berada di arah timur, berarti menunjukkan waktunya sekian. Ini perkiraan bahwa jam sekian. Atau bagi para pelaut, nelayan, ilmu perbintangan ini sangat penting, barakallahu fikum, tapi dengan niat dan tujuan at-taisir, untuk mempermudah. Mempermudah dia untuk mengetahui arah. Dan ini diperbolehkan. Dan bahkan dianjurkan untuk dipelajari. Bahkan dianjurkan untuk dipelajari. Barakallahu fikum. Dan bahkan disebutkan oleh Syekh, fahadha wa jaizun wa qad yakunu wajiban ahyanan. Yang seperti ini diperbolehkan dan bahkan kadang bisa saja hukumnya wajib. Naam. Seperti apabila berkaitan dengan waktu-waktu sholat, berkaitan dengan waktu-waktu sholat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan hal ini dibenarkan di dalam Al-Quran. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa subulal la'allakum tahtadun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda di muka bumi sebagai arah, gunung-gunung, sungai-sungai. Naam, ini dijadikan sebagai arah. Kalau kita sudah sampai di sungai ini, berarti sebentar lagi kita akan sampai di kota ini. Kalau sudah terlihat bukit ini atau gunung ini, berarti sebentar lagi kita akan sampai di kabupaten ini. Ini salah satu fungsi keberadaan sungai, keberadaan gunung, ini sebagai penunjuk arah. Ini penunjuk arah yang ada di daratan. Dan di antara penunjuk arah ada yang di atas langit sana. Naam, wa alamatin wa bin najmi yahtadun. Wa bin najmi hum, dan dengan bintang mereka pun menentukan arah dan menemukan arah. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini diperbolehkan, yaitu ilmu perbintangan dengan niat at-taisir, untuk mempermudah, bukan at-ta'sir. Adapun yang dilarang adalah at-ta'sir, ilmu perbintangan yang mana dengan pengetahuan perbintangan tersebut, barakallahu fikum, berpengaruh terhadap kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu perorangan, baik itu pada kelompok, naam, masalah jodohnya, masalah rezekinya, musim turunnya hujan, berhentinya hujan, dan seterusnya. Maka yang seperti ini hukumnya haram dan termasuk dari ilmu sihir yang dilarang di dalam syariat ini, dan bahkan pelakunya telah kafir, keluar dari keislaman, wal'iyadzubillah. Bahkan di dalam syariat Islam, di dalam syariat Islam, tukang sihir ini barakallahu fikum, hukumnya adalah dipancung. Hukumnya dipancung. Sama dengan orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja kepada jiwa yang tidak dihalalkan untuk dibunuh dan ditumpahkan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, naam, dikatakan bahwa riwayat ini mauquf dari salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini mengatakan haddus sahiri dorbatun bisseif. Hukum had bagi pelaku sihir adalah pukulan dengan pedang, dipancung kepalanya dengan pedang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada pejabat-pejabat beliau. Kepada pejabat-pejabat beliau, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin." Untuk dipenggal setiap sahir, baik itu laki-laki ataupun wanita. Maka dikatakan oleh salah seorang rawi, faqatalna thalatha sawahir. Dan akibat dari surat atau sebagai pelaksanaan dari surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab, kami membunuh 3 tukang sihir pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa sahha an Afsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Naam, bahwasanya naam, Hafsah memerintahkan untuk membunuh seorang budak wanita yang telah melakukan sihir terhadapnya, dan dia pun dihukum dengan dipancung. Akan tetapi ikhwani fiddin, hukum-hukum seperti ini hanya boleh dilaksanakan oleh penguasa. Naam, kita sebagai individu atau kelompok masyarakat, naam, ormas-ormas tertentu, tidak benar dan tidak boleh menerapkan hukum-hukum seperti ini. Yang berhak adalah, yang menerapkannya adalah penguasa. Makanya oleh karena itu, kita harus banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Barakallahu fikum. Bukan dengan cara berdemo, cara menjelek-jelekkan penguasa di hadapan umum. Enggak seperti ini syariat mengajarkan kepada kita. Kalau seandainya penguasa kita itu salah, dipegang tangannya, dinasehati secara empat mata atau disurati, ditulis surat, bukan di hadapan umum. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, salah satu jihad yang besar adalah kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir." Kalimat atau nasihat yang baik terhadap pemimpin yang zalim, dinasehati. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwa seperti apapun penguasa kita, itu adalah gambaran dari masyarakatnya. Sehingga oleh karena itu, kalau kita ingin pemimpin kita baik, maka dimulai dari kita diri, dari kita sendiri. Kita perbaiki dulu diri kita, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki penguasa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.